يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita melanjutkan insyaallah kajian qiraah lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam karya Syekh Khalid Al-Fasainan. Sunnah dalam sholat yang sebelumnya telah kita bahas berupa ucapan sunnahnya, sekarang sunnah berupa perbuatan, ya, sunnah berupa perbuatan. Saya kena ingin tombol hari ini yang membaca ya. Dua, berupa perbuatan. A, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir. B, mengangkat kedua tangan ketika ruku. C, mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku. D, mengangkat kedua tangan ketika berdiri menuju rakaat ketiga dalam sholat yang mempunyai dua kali tasyahud. E, saat mengangkat kedua tangan dan menurunkannya secara bersamaan bagaimana pada keempat poin di atas. Tetaplah jari jemari saling merapat antara satu dengan yang lainnya. Baik, itu artinya berarti ini adalah sunnah. Mengangkat kedua tangan sunnah. Makanya pernah ada bilang kalau misalnya itu masbuk, imam lagi ruku beserta para makmumnya, antum pengen mendapatkan rokaat itu, idrakur rokaat itu. Kan kalau misalnya imamnya bangkit, sudah selesai. Maksudnya selesainya, maksudnya berarti dia harus memperbaharui lagi nanti. Dia belum dapat satu rokaat. Terus antum apakah cepat-cepat? Nah, antum nggak diwajibkan juga, emang nggak wajib untuk ini. Apa ngangkat tangan ini nggak? Itu sunnah. Sunnah dia berupa perbuatan. Sehingga kalau antum melihat ada orang Allahu Akbar langsung kayak gini, ini rukun. Allahu Akbar kayak gitu rukun, tapi ininya sunnah gitu loh. Berarti kalau misalnya ini misalnya langsung Allahu Akbar gitu kan, nggak pakai ini, nggak Allah, karena buru-buru repot kalau gini dulu kan agak, nah gitu. Nah, itu langsung bisa paham nggak? Sekali itu masuknya ke lafal takbiratul ihram, masuknya ke sholat, bukan lafal switching dari ke rukuk, enggak. Nah, itu enggak masuk kali, syukur langsung Allah Allah itu ya, untuk melegalisir sholat. Wallahu a'lam. Kemudian mengangkat kedatangannya sifatnya juga adalah bersamaan. Kalau misalnya dia pun mau melakukan sunnah itu bersamaan, enggak boleh. Gila, ayah itu malah jadinya kayak gitu nanti. Dan menurunkannya juga sifatnya bersamaan, ya. Dan jari jemari hendaknya diusahakan merapat antara satu dengan lainnya. Oh, cukup you kan? Alah, poniki. Ya. Ya. Oke, gitu ya. Merapat. F, jari jemari tersebut dibuka dan arah telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Oke, diarahkan ke arah kiblat, ingat. Jadi enggak gini. Enggak gini. Gini, arah ke kiblat. Sebagaimana kalau misalnya antum sujud kan juga mengarah ke kiblat. Iya kan? Juga jemari kaki juga. Baik, G. Jari jemari tersebut diangkat hingga sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga. Baik, berarti ini atau ya, imam antum kayak gini. Ya, kan? Imandum gini. Ya, jadi enggak ada kayak gini, enggak. Atau gini enggak, tapi sejajar kan bahu gini. Sunnahnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya ada orang kayak gini, Allah Akbar. Tangga suaranya sah, cuman apaan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini tidak main-main, itu bisa istihza bikin itu, bisa kufur itu. Kemudian H, ketika bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau tangan kanan menggenggam di atas pergelangan tangan kiri. Itu gimana itu bersedekap? Nah lihat ini lihat gambar B. Lihat gambar B, sup, lihat. Nah bersedekap ini bisa gini, ini sunnah ya? Ya benar nggak kayak gini? Anda benar nggak kayak gini? Kalau nggak benar salahin anda dong. Benar nggak? Benar. Kalau enggak benar salahin mana? Bisa juga gini juga bisa. Atau ini sama ini ini. Ya. Ada juga kayak gini. Ya bisa kayak gini. Ya. Tapi normal biasanya kayak gini. Kalau biasa orang kan kayak gini. Kata aneh enggak tahu ada hadisnya kok yang itu. Yang sawaran enggak? Enggak. Ya banyak. Ya, sah sholat ya, cuman yang lebih yang sesuai sunnah enggak gitu. Terus ada juga yang kayak gini. Enggak perut tuh enggak. Bahkan asalnya tuh agak ditinggiin dikit gini. Kemudian pala tuh direnukin nah, kayak gini nih. Itu yang lebih insya Allah kalau kayak gini nih. Mungkin pertama kalau enggak biasa, pegel yakin. Pegel. Agak pegel, maksudnya pegel karena memang enggak biasa. Bukan karena berat, tapi karena enggak biasa kayak gini. Kan biasanya kan mungkin gini biasa. Ya kan? Coba gini coba. Nah, tapi itu kalau misalnya terus kebiasaan itu insya Allah lebih khusyuk. Insya Allah. Ya pak? Ya mana kayak gini? Ya nggak tahu juga. Anak sih biasa aja pak, nggak tahu. Mungkin masing-masing ya. Kemudian? I memandang ke tempat sujud. J merenggangkan. Tapi memandang ke tempat sujud itu di seluruh keadaan kecuali ketika tasyahud. Mandangnya ke sini, sunnahnya gitu ya. Kemudian? J memandang ke tempat sujud. Sunnah aja. Hah? Sunnah memandang tempat sujud. Iya. Kalau nggak memandang tempat sujud, sah solatnya. Iya. Untung gini, ngeliatin apa Dagadu Jogja. Baca. Baca itu. Itu dia mesti sah cuman ya tentu kurang. Nggak khusyuk aja. Bagian bagian di mana kita bersujud itu aja. Kalau lupa kepala nggak gini dong lagi. Hah? Kalau lupa kepalanya. Biasa aja. Biasa. Matanya dari yang kita gitu. Tempat sujud kan enggak mesti titik oh, itu gitu enggak mesti. Dari itu sini gitu. Ya daerah-daerah depan gini loh. Jangan jempol. Kadang tapi enggak mau jempol enggak tempat sujud. Ya daerah-daerah kalau misalnya kita pun rukuk kan juga enggak terlalu jauh dari tempat sujud kan. Misalnya kalau ini kita pendek segini doang. Tapi enggak. Ya enggak apa-apa. Ya. Kemudian merenggangkan dua kaki dengan acuan jarak yang cukupnya yakni sejajar dengan bahu. Merenggangkan dua kaki ini lagi berdiri bukan? Iya. Ya, berdiri. Jadi dua kaki itu jangan ngerapet malah. Iya. Itu siap gerak itu namanya. Susah sendiri. Ya. Waduh. Kambing ini kan rapetin dia sendiri kena. Nah terus habis itu sejajar dengan bahu, kan? Renggangnya itu sejajar dengan bahu, jangan lebih. Nah ini gimana kok misalnya nih, wah saya nih imam apa bukan imam, saya bermakmum di masjid yang SD misalnya, yang mana di sana ahlul bid'ah banyak sekali, anda nggak tahan sholat di sana, masya Allah. Ah yang semua acak aduh soalnya. Yang satu agak jauhan, ini agak jauhan, sehingga anak harus rolak. Ya kan? Kalau sini lebar, kan? Nah, gak usah dipaksa. Gak usah dipaksa. Ya kan, sebagian anak itu memikirnya, wajib nih harus rapat kan? Jadi harus gini. Ya kan? Iya. Itu repot di dia, repot di orang liatin, orang norak banget ya. Udah, langsung yang paling sini aja bang, deketin aja juga, terus menjauh. Biarin deketin. Iya, hah? Dia terus menjauh lama-lama dia batalin sholatnya. Tapi jangan terlalu ini, antum juga mungkin gerakannya terlalu. Ya, kalau misalnya dia emang gak mau, udah biarin aja udah. Kan enggak, udah biarin aja. Jangan masuk bus. Hah? Itulah, makanya itu yang jenderal manusia susahnya. Kita serba salah, Pak. Ya? Tapi kan minimal kita ada usaha untuk mendekatkan kepada yang samping, gitu. Ketika gak bisa dua-duanya, ya udah salah satunya aja, gitu. Nah. Ya mau gimana lagi, itulah susahnya kita, masya Allah. Mereka belajar fikih, tapi gitulah mak. Belajar enggak diamalkan itu kayak gitu jadi. Iya. Kemudian, kak. Kak membaca Al-Quran dengan tartil dan merenungkan makna bacaan. Ya. Kemudian. C Sunnah dalam ruku. Sunnah dalam ruku, ya. Pertama, merenggam kedua lutut dengan kedua tangan dalam keadaan jari jemari merenggang ketika dalam posisi ruku. Nah, lihat itu gambar. Kedua lutut digenggam dengan kedua tangan, ya, jari jemari merenggang. Dibedakan ketika sujud, sebaliknya. Ya kan? Bahannya merenggang. Dan itu lututnya dipegang, bukan di paha atau di bawah. Enggak, tapi lututnya di-coverin gitu, ya. Kemudian dua, meratakan. Yang kedua, meratakan punggung ketika ruku. Oke, gimana? Kalau misalnya gini, ini rata loh. Belum taruh air. Jangan taruh air dulu, udah lihat aja nggak tahu gimana. Sudah rata belum? Rata. Nah, iya. Asal jangan mukanya yang rata, seram itu. Ya, punggungnya itu apa lurus gitu kan? Nah, kemudian tiga, memposisikan kepala ke depan atau sejajar dengan punggung hingga tidak menunduk atau menonggak. Mendongak. Mendongak. Nah, berarti kan ini kan yang tadi Pak Budara antum gini kan, itu udah makan sujud itu niatnya. Iya. Jadi enggak usah mendongak gini. Nanti ada orang sujud belakang berlawan. Atau enggak usah kayak gini. Niat gini enggak, hanya ini aja. Lurus gitu. Ya. Ada naik di situ. Ya? Siapa Ana? Ana? Ya, maksudnya. Siapa Ana barusan? Kepalanya. Ya, itu kalau itu emang indahnya apa maksudnya? Kalau yang belakangnya itu emang jendol gitu kan bisa. Jadi diusahain lah. Ya besok-besok diketok dikit sama palu biar biar masuk. Ya, ini semampunya aja. Ini matanya tuh nggak usah ngedonga, nggak usah nunduk normal ya. Kemudian yang keempat, merenggangkan siku kedua lengan hingga menjauh dari kedua sisi tubuhnya. Paham nggak ini? Siku nih sih. Ya. Jadi jam gini pakai tiga ruku. Nih seperti ini contohnya. Ya. Posisi ruku yang benar sesuai sunnah. Jadi kalau misal ada sedikit pelanggaran itu nggak menjadikan batal, nggak menjadikan batal. Cuma memang gak bagus. Tapi kemudian sunnah dalam sujud. Sunnah dalam sujud. Yang pertama, menjauhkan kedua tangan dari kedua sisi tubuh. Nah, ini ketika, lihat ini kondisional sifatnya. Antum salat sunnah, kok belum kayak gini? Tapi kalau sholat jemaah, gak bisa. Jadi, wah, muka orang sini. Susah. Jadi, liatin. Ini ya. Kemudian, yang kedua, menjauhkan perut dari kedua paha. Iya. Menjauhkan perut dari kedua paha berarti tidak menempelkan yang ketika sujud. Ya enggak? Kebayang enggak? Jadi jangan ngeringkuk gitu. Jangan gini, maksudnya jangan gini sujudnya gitu. Tapi gini, apa semangat sih? Ya pokoknya gitulah. Antum tahu kan? Mas Ari itu, kalau misalnya sujudnya ya enggak apa-apa. Ya pas sudah sujud, pokoknya nurun semua bung. Nah itu enggak apa-apa. Ya wajar. Ya. Dimaafkan lah, Allah maafkan. Tiga, menjauhkan kedua paha dari kedua betis. Nah, ketika sujud itu, nah lihat ini, ya berarti gambarin lihat, kan? Tuh lihat, dia nggak ngeringkuk lah pokoknya, nggak ngeringkuk. Ini paha nih, walaupun ditutupin, tapi alhamdulillah ditutupin, ini betisnya, nggak nempel, malah menjauh gitu kan? Itu yang benar. Iya, kemudian yang keempat, memisahkan kedua lutut ketika sujud. Memisahkan kedua lutut ketika sujud. Nggak boleh nempel. Nggak boleh nempel, ya. Jadi nggak renggang. Kayak tadi, sejajar dengan ini, body. Ya. Kemudian? Yang kelima, menegakkan kedua kaki. Menegakkan kedua kaki, ya. Lihat kakinya dua tegak ini. Iya. Kemudian? Yang keenam, menyentuhkan kedua telapak tangan di lantai atau permukaan tanah yang dijadikan tumpuan. Yang tujuh, kedua kaki saling menempel ketika sujud. Yang delapan, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau kedua telinga. Baik, kedua tangan lihat sejajar. Dia boleh kayak gini. Boleh kayak gini ya, sejajar. Kemudian yang sembilan, membentangkan kedua tangan. Nah, itu sunahnya. Ya, membentangkan kedua tangan. Kemudian sepuluh, merapatkan jari jemari. Dan menghadapkan jari jemari ke arah. Ya, menghadapkan ke arah pancingnya gini, depan gini, apa gini, ya, mau kayak gini, enggak itu. jari kaki. Ada alat di sini ya? Ini? Itu gambarnya. Hah? Ini nih. Oh, ini sini. Ini yang jadi jembari untuk kaki dan tangan. Iya, dan kaki juga disunahkan. Ah, menghadap ke ini. Ini nggak ada gambar itu nggak? Nggak disebut keterangannya. Iya. Tapi di sini mungkin jari jemari ini am. Global 10 dan 11 lihat jari jemari baik itu tangan ataupun ini, ya. Ya jari jarinya juga menghadap ke kiblat, menghadap ke. Oke, terus. Sunnah dalam duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud memiliki dua cara, yaitu yang pertama duduk di tanah, yaitu menegakkan kedua kaki dan duduk dengan bertumpu pada atau di atas tumit, lihat gambar A. Yang kedua duduk iftirash, yaitu dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghamparkan telapak kaki kiri dalam tasyahud awal dengan melipat atau membengkokkan kaki kiri, lalu duduk di atasnya dan menegakkan telapak kaki kanan, lihat gambar B. Bisa dibedakan ikhla dengan iftirash? Iftirash itu berarti satu kaki tok, kaki kanan doang yang dia berdiri tegak. Kalau misalnya ikhla dua-duanya. Iya, nggak apa-apa, berarti kalau misalnya ada orang di antara dua sujud nih, ini bukan tasawuf ya, ini, ya, tapi memang agak repot, nggak biasa soalnya. Tinggi sendiri. Tinggi sendiri nanti. Mending biasa aja kayak gini. Kalau itu duduk di A itu boleh kita terus menerus atau kadang kalah aja gitu. Kadang enggak, misalnya biasanya pakai sepatu, misalnya enggak apa-apa, cuman ya itu konsekuensinya. Pakai sepatu ya, pakai sepatu ya, bagus itu, maksudnya lebih bagus pakai IKA, cuman kan kita enggak pakai sepatu ya kan, IKA. Itu ya pak, kayaknya nanti masih ada perasaan. Tidak ada lagi perasaan mana. Ya udah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan duduk tersebut hingga ada yang menyangka bahwa beliau telah lupa. Ya, terus. Duduk istirahat, yaitu duduk sejenak yang tidak ada zikir di dalamnya, dan posisi duduk ini berlaku ketika selesai sujud yang kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Antum beri tahu jalsah istirahat? Jalsatul istirahat itu setelah sujud yang kedua, ya kan? Di rokat pertama menuju rokat kedua. Habis sujud kan? Kan? Ini lagi dulu, istirahat dulu, mari satu detik, dua detik, terus setelah itu berdiri. Itu namanya jalsa al-istiroha. Kalau misalnya bagian Jum'ah, itu dia tetap kondisi Jum'ah atau... Ya boleh, silakan. Yang penting itu namanya jalsa istiroha. Enak gitu. Nah, itu juga di rokat 3 menuju ke 4 bisa, gitu ya. Oke. Sunnah-sunnah dalam tasyahud akhir. Tasyahud yang kedua mempunyai 3 cara, yaitu yang pertama menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan telapak kaki kiri di bawah betis yang kanan seraya menunduk menempel lantai, punggung telapak kaki kiri menempel lantai. Oke, ulang, menegakkan telapak kaki kanan tegap nih. Nah, telapak kaki kiri di bawah betis, lihat gambar A. Telapak kaki kiri di bawah betis, ya, seperti ini nih, ikan. Nah, seraya duduk menempel lantai, punggung telapak kaki kiri menempel lantai, punggung telapak kaki kiri nih menempel lantai, lihat gambar A. Ya, paham tuh. Kemudian dua. Yang kedua, seperti posisi pertama, hanya saja tidak menegakkan kaki kanan atau mendatarkannya. Menghadapnya sama dengan kaki kiri. Lihat gambar B itu, lihat jarinya itu jari kayak gitu jari. Menghadap lawan dari kiblat. Jarinya seperti itu. Nah, kalau misalnya antum mau pakai yang jarinya ditancap atau kakinya ditancap, ya. Maka kayak gini semua jarinya itu ditekuk semuanya. Dan semuanya diusahakan ngadep ke kiblat gitu. Paham enggak? Ya itu susah bagiannya. Ngebayanginnya aja udah enggak tega ya. Iya, memang enggak tega sama tulang sendiri. Ya udah kalau kayak gitu dengan bukan rukun tapi sunah juga kayak gini enggak apa-apa. Iya, tapi orang normalnya biasanya dua jari tok yang di tekuk atau tiga jari tok. Oh, gitu. Banyak. Iya, tapi sebenarnya dulu anak kayak gitu. Itu kan karena diginiin, Pak. Diselonjorin kayak gitu. Ya kan? Karena diginiin. Allah bisa sebenarnya insyaallah diginiin, dikit tegak. Lurus. Ya kan? Kalau enggak bisa, karena memang banyak kelebihan tulang atau apa gitu kan. Apa gini. Tuh. Gitu. Dudanya oke, dudanya oke. Enggak pas posisinya, harus sholat, diperbaiki lagi sendiri. Iya, enggak apa-apa. Diperbaikilah, enggak apa-apa. Hah? Dengan bantuan tangannya. Ya, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, diperbaiki daripada diperburuk. Enggak apa-apa. Jangan sampai orang yang perbaiki. Hei, kamu salah. Iya. Yang ketiga, menegakkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di antara betis kanan dan paha. Oke, jadi itu dua-duanya boleh, insya Allah. Oke, kita sampai situ aja dulu. Insya Allah pada 72, besok kita lanjutkan. Besok pagi, insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.